Raden, kula Raden. Prakuto bodo becik. Pengestripun Raden Rarjo Suwan kula, Gusti. Sembah kula katur. Yo, wis tak tompo. Digoleki jari malah lenggah enak kene. Kula sampun dangu matur sindika, Gus. Goleki aku. Nggih. Kang Rama gerah, Gus, dika punaturi kundur. Menawi ngantos paduka mboten kundur, dos pundi, Gus, saya peteng negari Mandura. Aku durung seneng sabana negara. Ajeng ngaten niku wong Kang Rama niku ngajeng-ajeng paduka Gusti kula, mboten kita namung sekedap monggo kundur. Awit ngaturi puningo. Kang Rama katedhakan kalian Pekulun Narada. Pekulun Narada rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun sraya kalian dewa kapuri nyirnaken mengsaing dewa Gus. Bumi kondang kanjeng langit lapo-lapaton. Lerikin tanging sang mawes gandrung. Latal. Yen pancen mangkon malah tiwas kebeneran. Menawa Jawata ngersakake aku tinimbalan Swan Yang Kayuwangan. Lho non. Paraguta, lho. Kowe tak lilani bali dhisik nyang Mandura matur Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah nyang kayangan ngestokake dawing dewa. Mboten kundur miyen, ora aku arep bablas nyang kayangan. Menawi katen mangke dados satur ngersanipun ingkang Rama. Permadi wonten dawuh ayo tak kandhe munggah nyang kayangan suwi kula dherek. Yahning talaga katilangit mambang tang pasmulan upamaneka Tang tuliwa kusuma ya sumawur. marang kadicolo.